بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وقيل ما فاد الأولى أن صلاح العمل وفساده بحسب النية الموجودة له. ومفاد الثانية أن جزاء العامل بحسب نيته من خير أو شر. وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يشد عنهما شيء. Terkait dengan pendapat sebahagian cukup dengan niat, maka talak dan nazar sah. Dan pendapat yang lain mengatakan bahwa terhadap talak dan nazar tidak cukup sekedar niat, karena talak dan nazar adalah amal lidah, baik ditinjau dari aspek bahasa maupun dari aspek agama. Terhadap kedua hal ini mengenai talak dan nazar, dapat difahami bahwa mafadul ula, makna kelompok atau golongan ulama yang pertama adalah bahwa baik dan buruknya amal itu terkait dengan niat terhadap amal itu. Baik dan rusaknya amal jadi solah. Solah itu artinya baik, atau dapat dikatakan di sini, dipahamkan di sini, kata solah adalah sah. Karena lawan solah adalah fasad. Fasad bermakna batil, batal. Sehingga dapat difahami makna pendapat ulama golongan pertama, sah dan batalnya amal itu terkait dengan niat. Dapat kita fahami seperti itulah kesimpulan. Sedangkan pemahaman atau makna yang kedua, bahwa balasan terhadap orang yang beramal terkait dengan niat baik atau buruknya. Jadi kedua kesimpulan ini adalah kalimatani, jami'atani, ka'idatani, kuliyatani. Kedua ini adalah merupakan kesimpulan yang jami'ah, yang padat, kulliyah, yang bersifat umum. La yashuddu anhuma syai', tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kedua kaidah ini. La yashuzzu, itu ada titik zar, tidak keluar dari kedua kaidah ini. Kaidah pertama berpendapat amal cukup dengan niat. Kaidah kedua berpendapat bahwa niat itu menjadi penentu pahala atau dosa bagi seorang yang beramal. Gitu. Bukan bermakna bahwa niat tidak menjadi ukuran sah batalnya amal. Bukan. Bukan begitu. Ya. Jadi yang pertama meninjau bahwa sah batal niat. Yang kedua meninjau bahwa niat adalah untuk pahala. Ya. Wa yukhadu minhuma, berdasarkan kedua penjelasan itu, maka batallah kilah atau taktik seumpama riba. Dia jual beli, tapi kalau ditengok-tengok ini mirip dengan riba. Maka jual beli seperti ini batal. Dari segi manapun. Contoh, dia jual barang sama seseorang. Jual, si A menjual kepada si B. Harga barang 12.000 rupiah. tapi bayarnya besok. Oke. Jual beli sehari ini. Lantas kemudian kata si penjual atau kata si pembeli, kujual barangku ini kepada kau balik hari ini. Harganya tadi 12 ribu ya, 10 ribu rupiah. Ada selisih berapa? 2 ribu. Ini taktik seperti ini haram. Jadi kujual 12 ribu, besok bayar. Oke, sah jual beli oleh si pembeli. Kujual balik sama kau, biarlah 10 ribu lah, tak apa-apa. Atau sebaliknya, kujual sama kau, besok bayar 10 ribu pun jadilah oleh si pembeli. Dijual hari ini juga kepada si penjual pertama, harganya 12 ribu. Ini haram. Kenapa haram? Ditinjau dari mana-mana pun tak sah. Dari pendapat pertama tak sah, karena orang ini niatnya sudah salah. Ini sudah mirip dengan riba. Ditinjau dari pendapat yang kedua, niat saja pun sudah salah, karena niatnya niat buruk. Niatnya niat buruk. Kalau pendapat pertama tadi berpendapat bahwa sah batalnya ibadah karena niat, nah ini niatnya sudah salah, maka tak sah. Menurut pendapat kedua, ini juga tidak sah. Ini juga tidak sah, karena yang diniatkan mereka ini juga buruk, batal. Taktik seperti ini batal dalam pengertian salah. Li'annal manwiya dunal bay'i, karena bahwasanya yang diniatkan itu sesungguhnya bukan jual beli. Ini kata orang yang melihat kesimpulan dari dua pendapat ulama kemarin terkait dengan talak dan nazar. Jangan diputuskan dari penjelasan kemarin. Bagaimana talak dan nazar? Sah tidak? Diucapkan begitu saja dengan semata-mata niat. Oh, kata satu ulama sah, tapi yang lain katakan tak sah. Kenapa? Karena talak dan nazar dia bukan kerja hati. Baik. Dari dua kelompok ulama ini kita pahami bahwa yang sekelompok memahami sah batal ibadah dengan niat, yang sekelompok ulama lebih melihat lebih jauh lagi bahwa niat itu terkait akar. Talak nazar ini kerja lidah, kerja lisan. Terkait kerja lisan, niat itu adalah untuk ukuran pahala atau dosa, bukan ukuran sah batal. Ingat ya, ini amalnya ini amal lisan. Jual beli amal lisan tidak? Jual beli amal lisan. Ah, karena itulah kata kelompok yang lain, kalau kita perhatikan kedua penjelasan di atas, amal lisan cukup sah dengan hati. Kelompok pertama, hati aja dah sah, gantung niat lah. Oleh karena umum hadis Nabi itu, innamal a'malu binniat. Yang kedua mengatakan tidak, itu mesti mulut, cuma amal hati itu hanya untuk menentukan pahala atau dosa. Berdasarkan kedua hal ini, kata orang lain pula, maka tindakan muamalat yang dia mirip riba, tapi itu dilakukan sebagai taktik. Taktiknya itu mirip riba, maka itu batal. Ya, macam tadi, itu batal. Dia jual harga 12.000 bayarnya nanti, tapi oleh si pembeli dijual setelah dibeli harga 10.000. Keuntungan penjual. Ini kan mirip dengan riba. Apa yang dibayar 2.000 dalam hal ini? Karena riba, misalkan begini riba, perhatikan riba. Riba yang kita maksud tentu riba nasi'ah, bukan riba fadl. Riba nasi'ah itu begini, si A berutang kepada si B, jatuh tempo tak bisa bayar, maka kata si B, sudahlah, utang kau itu bayar minggu depan. Tapi dengan syarat, tambah. Si A berutang kepada si B. Si B namanya si piutang. Si A namanya si pengutang. Berutang si A kepada si B. Seminggu hutang yang 1.000 rupiah bayar. Ternyata jatuh tempo seminggu, hutang tidak dibayar. Kata si B kepada si A, boleh, hutang kau tak usah bayar, tunda 3 hari. Dengan syarat, bayar ya 100 rupiah. Jadi nanti setelah 3 hari, hutangmu masih lunas 1.100 rupiah. Pertanyaan, yang dibayar 100 rupiah itu apa? Apa yang dibayar? Ada yang dibayar itu? Hah? Tak ada yang dibayar. Dalam jual beli mesti ada yang dibayar. Nah, ini maka hukumnya haram karena tidak ada yang dibayar. Oke? Itulah namanya riba nasi'ah. Pembayaran yang bertambah sebab penambahan waktu. Nah, bukankah jual beli tadi mirip seperti itu? Kau beli barang ini harga 12.000, oke? Saya beli, kata si A kepada si B. Bayarnya besok. Tak sampai besok, sore, sampai ini jual beli terjadi pagi hari. Sore harinya, si A jual balik barang itu kepada si B. Dahlah, beli ajalah. Ternyata di rumah kami pun barang ini sudah ada. Belilah. Harga 10.000. Pertanyaan, dari sore ke besok, ada waktu enggak yang kosong? Ada enggak jarak dari penjualan sore ini dengan pembayaran si A semestinya besok? Berapa selisih rupiahnya? Berapa? 2.000. Pertanyaan, yang dibayar 2.000 apa? Ah, sepintas orang bilang yang dibayar benda tadi bukan? Tapi kan ini mirip riba tidak? Seperti ini. Mirip, ada enggak kemiripannya dengan riba? Coba kalian pikirkan dulu. Dengan riba nasi'ah tadi. Riba nasi'ah, kau bayar hutang hari ini. Ya udah, tak sanggup bayar tunda. Tapi syaratnya uang tambah. Ini akan ada kemiripan. Bayar besok barangnya, tapi oleh si pembeli jual hari ini dengan harga lebih murah. Selisih uang itu yang dibayar apa lagi? Orang bilang benda. Benda yang tadi dia jual. Karena tadi dia, sebelum dia jual, dia beli. Tapi masalahnya ada jarak. Ini namanya jual beli ainah. Atau ainah. Jual beli ainah yang seperti ini. Di dalam mazhab Syafi'i ada yang menghukumkan haram, ada yang menghukumkan makruh. Ada yang menghukumkan haram, ada yang menghukumkan makruh. Itu nanti kita bincang. Tetapi sanggahan berikut, menimbang pendapat di atas bahwa kerja mulut sah dengan hati. Kata sekelompok, kerja mulut mesti dengan mulut, cuma hati hanya menentukan pahala atau dosa. Maka taktik seperti riba itu menjadi tidak sah. Baik menurut kelompok pertama maupun menurut kelompok kedua. Karena menurut kelompok pertama, manwiyah yang diniati yaitu jual beli tadi, itu sesungguhnya bukan lagi dunal bayi, bukan lagi jual beli, tapi sudah mirip riba. Tinjau dari hati. Yang kedua pula, berarti orang ini melakukan perbuatan dosa. Ini kata orang yang meninjau kedua pendapat itu. Sampai sini faham tak ini cerita saya ini? Kemarin kita cerita bahwa talak dan nazar sah semata-mata niat. Itu semalam. Kata sekelompok tidak. Itu mesti dengan ucapan. Sedangkan niat itu hanya untuk menentukan dapat pahala atau dosa. Dari kedua kelompok ulama ini diambil kesimpulan bahwa menurut kelompok pertama, sah dan batalnya akad atau amal mulut itu hanya dengan niat. Kelompok kedua mengatakan bahwa terkait dengan amal mulut, niat itu hanya untuk menentukan pahala dan dosa. Jazaul amil. Datang pihak ketiga meninjau kedua pendapat ini. Berdasarkan kedua pendapat ini, maka batallah muamalat yang itu dilakukan taktiknya mirip dengan riba. Batallah transaksi yang taktik transaksi itu mirip dengan riba. Karena sesungguhnya yang diniati dalam hati mereka bukan jual beli, tetapi riba itu. Yang macam mana contohnya? Macam tadi, pagi hari si B jual kepada si A, harga 12.000, bayar besok. Berarti ini jual belinya bertangguh oleh si A, iya. Sore hari si A jual balik barang itu kepada si B, harga 10.000. Oke. Dah? Dan ini jual belinya sah. Persoalannya adalah dari sore sampai besok itu ada jarak waktu tidak? Ada. Kelebihan duit berapa? Berapa? Yang dibayar 2.000 apa? Orang akan mudah menjawab yang dibayar adalah barang. Betul, tapi masalahnya dari dia menjual 10.000 sampai dia si besok kembali membayar 12.000. Itu kan ada selisih 2.000. Ini mirip dengan riba nasi'ah. Riba nasi'ah ketika si A berutang kepada si B sampai masanya jatuh tempo tak sanggup si A bayar. Kata si B tak apa-apa, tunda sekian hari dengan syarat tambah duit. Ini hukumnya haram. Ditinjau dari sisi ini ada kemiripan jual beli tadi. Karena itulah orang yang ketiga mengatakan, kalau kita tengok kedua kelompok ulama yang di atas, maka jual beli ini mana-mana pun tak sah. Apakah begitu? Wa yuraddu. Ini kata ulama yang mengatakan berikutnya. Dibantah pendapat atau bantahan ini. Jadi bantahan dibantah. Bi anna wa in salimna. Walaupun kita menerima annahul manwiya wahdah fala tu'athiru fihi. Bahwasanya memang itulah yang diniatkan. Boleh jadi memang sesungguhnya mereka meniatkan untuk riba, bukan jual beli. Fala tu'athiru fihi. Maka niat tidak memberikan efek atas sahnya jual beli. Li'anna niyatahu innama hiya 'indal muwathati wa hiya sabiqatun li 'aqdil bai'i. Karena bahwasanya niat mereka itu merupakan muwathati. Muwathati. Karena niat dalam praktik jual beli itu sesungguhnya adalah terjadi 'indal muwathati, ketika kesepakatan. Sedangkan kesepakatan itu sabiqatun li 'aqdil bai'i, mendahului akad jual beli. Jadi niatnya itu bukan iqtiran, bukan berbarengan dengan jual beli, melainkan lebih dulu. Wala tu'asiru fi. itu tidak memberikan efek apa-apa. Li'anna niyatahu innama tuasru ini qataranat bil fi'li. Karena niat baru memberikan pengaruh ketika niat itu berjalan sekaligus dengan perbuatan. Maka akan itu sah. Izzaka huwa haqiqatuha kama marra. Karena itulah hakikat yang sebenar, yaitu iqtiranu bil fi'li. Sampai sini? Engkau jangan diam-diam rahmat. Capek datang kemarin ini dan saya menjelaskan. Oh, tak faham, tak faham. Faham? Ini tak bisa nih kita tahu utama itu tak bisa. Kita mesti faham betul. Yang kedua mana? Riba nasi'ah namanya. Nah, engkau kata jangan diam. Riba nasi'ah. Riba itu ada dua. Riba nasi'ah dan riba fadl. Riba fadl tak perlu kita bincang. Karena hampir tak ada sekarang. Itu apa kau persoalkan? Riba nasi'ah itu riba yang berlaku umum. Si A berhutang kepada si B. Jatuh tempo, si A tak bisa bayar. Kata si B, udah, tak usah bayar sekarang. Tundalah 3 hari berikut, seminggu berikut, sebulan berikut, setahun berikut. Dengan syarat kalau kau nunda, tambah bayaran. Utang kau 1000 tambah menjadi ya terserah 1500, 1100, 1050 rupiah atau seterusnya. Nah, pertanyaannya tambahan itu membayar apa? Nah, inilah maka disebut riba itu hukumnya haram karena tidak ada yang dibayar. Sampai sini? Hah? Contoh kedua. Yang si ngapalah tak kau bilang dari tadi. Kita sudah capek berulang-ulang. Si A memberi barang kepada si B. Kita contohkan pagi hari. Harga 12.000. Tapi bayarnya besok. Setelah dibeli si A barang tadi, ya diambil, tentunya itu menjadi milik dia, kan belum dibayar, bayarnya besok. Dengan satu sebab, kita ambil contoh waktulah, tengah hari benda tadi dijual balik oleh si A kepada si B. Oke, jual. Tapi harganya berapa? 10.000. Jual beli pertama tadi pagi si A dengan si B sah tidak? Hah? Sah. Jual beli tengah hari si A dengan si B sah tidak? Hah? Sah. Apa masalah dia? Ada penjual, ada pembeli, ada harga, ada barang, ada ijab, ada qabul. Dah? Berapalah uang yang diterima si B, si A? Berapa? 10.000. Besok dia bayar kepada si B. Berapa? 12.000. Pertanyaannya, apa yang dibayar si A kepada si B dari siang sampai besok? Sedangkan barang sudah tidak di tangan dia lagi. Seakan-akan dia akan membayar apa? Membayar waktu. Seakan-akan dia membayar waktu. Karena barang itu sudah dijualnya sama si B. Faham kau ini Rahmat? Hah? Ini kita mengaji. Kalau tak faham, tak faham. Oh, bukan, jangan sana dulu. Jangan sana. Kita hendak memfokuskan kepada pendapat yang mengatakan maka batallah taktik jual beli yang mirip riba. Berdasarkan pendapat yang pertama bahwa cukup dengan niat sah maupun berdasarkan pendapat kedua bahwa niat menjadi penentu baik buruknya tindakan itu atau pahala dosa. Nah, kita mau tinjau itu. Jadi ada orang ketiga yang mengatakan, kalau begitu berdasarkan kedua hal ini, maka jual beli yang taktiknya seperti riba itu pun menjadi tidak sah. Karena sesungguhnya yang ada di dalam hati mereka adalah bukan jual beli, tapi riba. Nah, begitu. Dia beli handphone pagi hari, si A beli handphone kepada si B pagi hari. Harga 10.000, harga 12.000 bayar besok. Dah, enggak ada persoalan. Besok dibayar, sah jual beli? Sah, enggak masalah. Paham sini, Rahmat? Saya tak bisa kalau orang tak faham. Dan kita tampak itu yang tak faham tu. Beli dia pagi hari, handphone harga Rp12.000. Si A beli kepada si B. Tapi kata si A bayarnya besok. Ini namanya jual beli bertangguh, bertunda. Sah tak jual beli ni? Ah. Bawalah handphone tu pulang. Sampai rumah ternyata handphone tadi sudah ada. Itu apa beli dua-dua pula? Balik ke kedai si A tengah hari. Jualnya kepada si B. Jangan kau tanya naik apa pula dia ke kedai, macam mana jualnya, orangnya sama. Itu namanya mencari perkara tu. Jual. Ya, kok jual balik, bang? Ya, itulah, mana lagi jual lah. Awalilah. Beli, kata si B. Harga 10.000. Sah jual belinya? Sah tidak? Hah? Sah. Kenapa sah? Ah, terpenuhi syarat, itu jawabnya. Ada benda, ada harga, ada penjual, ada pembeli, ada harga, ada akad, ada ijab, ada kabul. Sah jual belinya. Berapa barang tu harganya? 2.000 handphone tadi. Kapan si A membayar kepada si B? Kapan? Besok, Rahman. Berapa dibayarnya? Berapa? 12.000. Pertanyaan, barang itu ada lagi tak? Sama si A? Yang dibayarnya besok 12.000 itu? Ada lagi tak? Tak ada. Tapi jual belinya? Sah. Pertanyaannya, dari siang sampai besok, itu ada waktu tunda enggak? Ada enggak? Dari si A menjual barang yang 10.000 itu sampai besok dia bayar 12.000, ada waktu tunda enggak? Pertanyaannya, yang 2.000 bayar apa si A sesungguhnya? Mirip enggak riba dengan riba nasiah nih tadi? Eh? Ada enggak mirip? Di mana letak miripnya? Waktu kan? Padahal sesungguhnya jual belinya sah. Nah, jual beli ini menurut kelompok yang ketiga yang membaca dua pendapat di atas tadi, maka jual beli seperti ini mana-mana pun tak sah. Baik menurut kelompok pertama yang mengatakan akad berdasarkan hati, karena orang ini sesungguhnya bukan jual beli, maupun menurut kelompok kedua yang di hati itu hanya untuk menentukan balasan amal baik atau buruk, karena sesungguhnya orang ini bukan mau baik tapi mau buruk, maka ini pun tak sah. Apa ya begitu? Apa ya begitu? Apakah bantahan kelompok yang ketiga yang membaca kedua pendapat ini dapat diterima? Ini otak mesti main nih. Dapat paham nih sampai sini? Ini berfaham. Akad mulut cukup dengan apa, Rahmat? Hati. Ini berfaham. Tidak, akad mulut tu asal pakai hati pun sah. Kenapa? Hati itu hanya untuk menentukan pahala atau dosa. Datang kelompok yang ketiga pula. Sayalah. Kalau ikutkan pendapat orang ini berdua, maka bila ada orang jual beli yang meniru taktiknya itu macam riba, maka jual beli itu tak sah. Yang macam mana jual belinya itu? Begini aku contohkan pula. Supaya engkau faham. Engkau belum faham betul engkau. Itu nampak. Karena kalian cuma bertiga, kalian baliklah aku contohkan. Ini A, ini B. A beli handphone kepada si B pagi hari. Harga RM12,000. Tapi tunda bayarnya besok. RM12,000. A beli sama engkau. Engkau B penjual RM12,000. Bayarnya besok. Ah, dia bawa lah handphone tadi pulang. Sampai di rumah ternyata handphone yang sama sudah ada. Ya kok sama pula malin? Ya Allah kau tanya itu. Ini kan namanya ilustrasi. Atau sampai rumah ternyata untuk apa beli handphone? Mendingan beli sepatu. Misalkan tak apa-apa lah peristiwa di rumah dia. Jangan pulang kau bantah. Ya kok ke rumah malin tak ke hotel dia? Itu tak perlu yang itu-gitu. Ah, baliklah dia tadi ke si B. Tengah hari misal kata. Atau begitu juga lah. Balik dia. Saya jual lah ni handphone ni balik. Ah boleh? Kata si B. Harga? Ini untuk mudah saja ini. RM10,000. Ya, RM10,000. Sah jual belinya? Sah. Kapan lah si A ni membayar RM12,000? Kepada si B. Kapan? Kapan si Ani membayar RM12,000 kepada si B? Besok. Tapi dia sudah megang uang RM10,000. Dari dia mulai menjual barangnya kepada si B sampai besok, itu ada penundaan waktu enggak? Atau ada jarak enggak? Ada jarak waktu enggak? Dibayar berapa itu? RM2,000 Rahman. Dibayar RM2,000. Sedangkan jual beli sudah sah. Baik waktu pertama tadi beli maupun sekarang menjual kembali, jual beli sah. Tapi kan ini mirip-mirip riba enggak nih? Ada enggak mirip-miripnya nih? Riba nasiah. Riba nasiah itu macam mana pula? Dah. Si A berutang sama si B. Seminggu RM10,000 bayarnya. Utangnya. Tapi sampai seminggu, itu istilahnya kalau utang jatuh tempo. Dia tak mampu bayar si A. Kau tengok di sana, kau usah berapa. Bayar RM10,000. Sampai jatuh tempo, kata si B, mana duit? Si A kata, tak sanggup bayar. Oke, okay. Tunda waktu. Sampai, kata besok jugalah. Supaya mendengar. Dengan syarat, tambah berapa ribu kira-kira supaya dekat contohnya? RM2,000. Ada mirip enggak? Jadi berapa bayar? RM12,000. Ada mirip enggak? Dengan riba. Ini jual beli sah dalam mazhab Syafi'i, sebahagian mengatakan haram, sebahagian makruh. Nah, kelompok ketiga tadi, saya tadi, kalau ikut pendapat ini yang mengatakan semata-mata niat, ataupun ikut pendapat ini bahwa niat menentukan pahala dosa, maka jual beli ini batal ini. Baik batal tak sah, maupun batal pahala. Batal. Karena sesungguhnya yang diniatkan mereka adalah riba, bukan jual beli. Terang ni sekarang ni? Banyak ni, iya jam tu aku capek. Berapa lama masa ni? Dah setengah jam nerangkanin dia. Oh, ternyata pendapat begini yuraddu, ditolak pendapat yang seperti ini ditolak. Sekalipun kita menerima bahwasannya yang diniatkan memang begitu, tetapi niat itu tidak memberi efek, tak memberi pengaruh. Kenapa? Karena niat itu adalah kesepakatan yang terjadi sebelum akad jual beli. Maka niat itu tak memberi pengaruh. Niat itu baru memberi pengaruh ketika iktiran. Apa iktiran? Apa iktiran? Bersama. Karena itulah. Inilah masalah fikih. Jadi ada pendapat nanti yang mengatakan jual beli itu tak sah. Itu dalam fikih namanya bai'ul ainah. Bai'ul ainah. Ada yang mengatakan nanti jual beli ini tak sah. Al-anna lana adillatan zahiratan ala jawazil hiyali. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa ada dalil yang terang menunjukkan boleh taktik dalam jual beli. Taktik ini kalau untuk yang haram maka dia pun haram. Taktik ini kalau untuk yang sunat maka dia pun sunat. Taktik ini untuk yang wajib maka dia pun wajib. Menyelamatkan nyawa orang wajib enggak? Nampak kita tadi maling dikejar-kejar orang. Ini kalau dapat jangan dimasa mati nih. Nah, kita mesti bertaktik. Tanya orang tadi nampak enggak lewat sini? Nampak, kata kita. Berdosa lah kita. Dimasa orang nanti dia. Tadi nampak orang lewat sini? Enggak, kita bilang. Yang kita berkilah. Yang kita maksud enggak nampak orang 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Tapi satu nampak, itu kan tak mungkin kita bilang. Itulah namanya bertaktik. Jadi jangan konyol dalam berpikir. Itu bukan jujur namanya itu. Kesudahan nyawa dia selamat. Itu namanya kilah. Kilah untuk yang wajib, taktik untuk yang wajib, maka taktik itu pun wajib. Untuk yang sunat, maka itu pun sunat. Untuk yang haram, maka itu pun haram. Apapun ceritanya. Haram, makruh-makruh, seterusnya. Oh, ada hadis, kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami, yang menunjukkan itu. Itu terkenal dengan hadis Khaybar. Istilahnya hadis Khaybar. Ketika Rasulullah mengangkat Sawad bin Ghaziyah. Ketika Rasulullah mengangkat Sawad bin Ghaziyah menjadi amir penguasa di Khaybar. Sawad sin waw alif dal Ghaziyah Ghazaiya tamarbuto. Ketika Rasulullah mengangkat Sawad bin Ghaziyah menjadi amir pemimpin di kota Khaybar. Di antaranya waktu itu dibilang Rasulullah, karena di sana mereka membeli 2 sa' lebih kurang 2,7 kilo. Ada kata 2,5 ya, kilogram. Ada kata 2,7 ya, satu sak itu. Satu sak itu ada kata 2,5, ada kata 2,7 dan seterusnya lah. Dan seterusnya maksudnya ada yang mengatakan 2,6, macam-macam lah itu. Nah, orang Khaybar itu memiliki 2 sak kurma kualitas rendah ditukar dengan 1 sak kurma kualitas bagus, kualitas tinggi. Ini tak boleh, kata Rasulullah. Ini riba. Yang seperti ini riba. Jadi caranya macam mana? Berkilahlah. Kilahnya begini. Bi'il jam'ah. Bi'il jam'ah. Jam'ah ay al-jayid. Salah. Itu coret. Tak usah dicoret pun nanti bisa tengok di bawah. Ada koreksian. Kalau tak dicoret pun bisa ditengok di bawah itu angka 1. Bi'il jam'ah. Jual kurma kualitas rendah. Bid-darahima. Dengan beberapa dirham. Di atas kan jam'ah diartikan apa? jayyid. Di atas al-jam'ah diartikan jayyid. Itu dikoreksi di bawah. Jam'ah itu maknanya rodi. Rodi artinya yang rendah. Jual kualitas, jual kurma yang kualitas rendah tadi, kata Rasulullah, bidarahima, ya beberapa dirham dapatnya lah. Setelah itu, summashtari, belilah biha dengan dirham yang didapat itu, janiban, kurma kualitas tinggi. Di situ, di kitab disebut janiban adalah ar-radi. Coba cetak tu. Cetak tengok di atas. Janiban wa huwa ar-radi. Padahal janiban itu jayyid, kualitas tinggi, al-jam'u radi, kualitas rendah. Terbalik. Jadi jangan begitu cara kalian, kata Rasulullah. Kalian jual yang dua kualitas rendah dengan satu kualitas tinggi. Ini riba, tak boleh. Karena dalam hal itu namanya riba fadl. Dalam makanan, dia mesti sama. Tak boleh begitu, kata Rasulullah. Caranya ada. Yang kualitas rendah dijual. Dapat duitnya, baru beli kualitas tinggi. Ini namanya apa? Hila. Taktik. Sehingga pendapat ketiga tadi yang mengatakan jual beli riba itu tak sah atau berdosa, dengan sendirinya terbantahkan dengan penjelasan Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Wa innama amarahum bidzalika, Rasulullah perintahkan orang Khaybar begitu. Li'annahum kanu yabiuna, karena mereka menjual so'a ini dua sa' min hadha, dari yang baik, bisa' dari yang buruk, bisa' dengan satu sa' min zalika, dari yang baik, kualitas tinggi. Fa'allamahum sallallahu alaihi wasallamul hilatal man'ata min riba, Rasulullah mengajari mereka kilah atau taktik yang menghalangi, memalingkan mereka dari berbuat riba. Fahamilah. Jadi jangan terpancing kau menanya jual beli secara ansur, jangan pancing dulu. So, kita ini fokus kepada niat. Karena itu persoalan dari ini. Itu kan persoalan. Ah, itu nanti kita bincang bab jual beli. Dah. Wa min sama, berdasarkan hadis inilah akhadha subkiyyu minhu adama karahati hadhil hilati. Berdasarkan hadis inilah Imam Subki berpendapat tidak makruh bertaktik, fadlan an hurmatiha, apalagi haram. Orang kalau cuma cara sekarang belakangan itu istilahnya nanti mengakali, istilahnya itu menjadi mengakali. Ya. Kenapa? Kenapa tidak makruh apalagi haram pun tidak? Makruh saja tidak apalagi. Mengapa? Li'annal qasda huna bizati tahsilu ahadan naw'aini duna ziyadati. Karena maksud di sini adalah bendanya. Salah satu antara dua tanpa ada kelebihan. Tak ada. Yang dijual yang buruk. Habis itu dia beli yang bagus. Ah, masalah dia. Ada yang berlebih situ? Tak ada yang berlebih. Fa in qasadaha. Sekalipun ada niat dia untuk menambah lebih itu. Satu lebih timbangan, satu lebih kualitas. Walaupun ada niat itu. Tetapi kena caranya betul. Maka tak ada masalah. Tak ada yang dirugikan di situ. Ya. Ya. Li'anna al-qasda huna bizzati tahsilu ahad naw'ani duna ziyadah. Ah, ini keliru kita bacanya ini. Duna ziyadah, tak masalah. Fa'in qasadaha kurihatil hilatul muwassilatu ilaiha walam haram. Tetapi kalau niatnya memang nak lebih, sengaja ingin melebih-lebih, maka dimakruhkan kilah yang sampai kepadanya. Walam haram. Tidak sampai hukumnya haram. Makanya tadi kita katakan bai'ul ainah itu ada ulama yang mengatakan makruh, ada ulama yang mengatakan haram. Dia memang ingin yang 2 kilo yang buruk tadi itu. Ingin lebih. Atau yang satu pula ingin dapat lebih kualitas yang tinggi tadi itu. Sehingga tinjauan ulama lebih jauh. Mereka sesungguhnya bukan berniat jual beli. Kalaupun mau dihukumkan makruh-makruh, tapi walami haram. Tak sampai pada haram. Kenapa? Li'annahu tawassulun bighairi tariqin muharramin. Karena ini adalah hubungan tawassul, perantara. Bukan tawassul ya, walaupun nanti maknanya hampir sama. Karena ini adalah sarana yang digunakan, bukan dengan jalan yang haram. Sampai ulama tinjau dalam jual beli pun niat mesti tulus, bukan nak mendapatkan hebat-hebat seperti itu. Yang satu ingin dapatkan kualitas lebih baik, satu ingin dapatkan kuantitas lebih banyak. Fa'ulima anna kullama qusida at-tawassul ilayhi min haythu dhati la min haythu kaunihi haraman jaza bila karaha wa illa kuriha. Diketahuilah dari yang demikian ini bahwa sesuatu sarana at-tawassul yang ditujukan, sarana yang digunakan, apabila ditinjau dari segi bendanya, bukan dari segi keadaannya haram, maka itu boleh tanpa makruh. Tapi kalau tidak, maka hukumnya makruh. Zat yang diperjualbelikan, kurma tadi halal haram? Halal, tak ada masalah. Bukan ditinjau daripada keadaan jual beli itu haram. Boleh saja tanpa makruh. Ya. Tapi jika tidak ditinjau dari aspek zatnya, jual belinya sah, tak ada haram. Tapi yang ditinjau bukan benda zatnya, melainkan ada hal yang lain. Semata-mata bukan kurmanya yang ditinjau, tapi yang satu ingin kualitasnya. Kalau kualitas kurma, itu zat kurma atau arodi kurma? Arodi kurma. Jumlah kurma 2 kilo, itu zat kurma atau arodi kurma? Kualitas kurma itu zat kurma atau arodi kurma? Arodi. Jumlahnya 2 kilo, itu zat kurma atau arodi kurma? Hah? Ah, baik, kalau 2 kilo zat kurma. Satu, jadi kalau satu kurma itu bukan zat kurma? Sekarang kurma ada dia, 1 biji. Beratnya kadang-kadang katalah sekian gram, 10 gram. Itu zat kurma atau tidak? Bendanya itu. Jadi 10 gram zatnya juga. Maka berat itu sesuatu yang arodi, bukan zat kurma. Berat kurma itu arodi kurma. Kualitas kurma itu arodi kurma. Harga kurma arodi atau zat? Hah? Arodi kurma. Rasa kurma itu arodi atau zat? Arodi. Jadi tinjau dari zat kurma, tak ada masalah. Boleh-boleh saja. Tak ada yang haram situ. Kecuali kalau caranya haram, barulah haram dia. Kecuali kalau ini bukan zat kurma tapi yang di luar kurma. Misalnya apa? Dengan beli kurma ni naik gengsi sikit. Oh, di rumah dia ada kurma hebat segala macam. Itu barulah dia makruh. Kena sudah bukan lagi mau jual beli kurma, tapi ada hal yang lain yang ditinjau di dalam. Dah. Illa an yuharrama tariquhu fayuharramu. Kecuali diharamkan jalannya, maka haram jugalah kilah seperti itu. Apa contohnya? Kata'addil yahudi fi sabati, seperti tindakan orang Yahudi yang melampau pada hari Sabtu. Yang dilarang, perhatikan Yahudi ini, yang dilarang mereka mengambil ikan hari Jumat, atau mereka dilarang mengambil ikan? Fa'innal qasda, karena sesungguhnya tujuan adalah man'uhum, larangan kepada mereka minal istila'i al-saydi, menjala ikan fihi, pada hari Sabtu. Dilarang itu. Mereka dilarang menjala ikan pada hari Sabtu. Wadukhuluhu fi hufrihim allati hayya'uha qabla misabati istila'un minhu 'alayhi fihi. Sedangkan masuknya as-saydi, buruan, dalam hal ini ikan, fi hufrihim, di dalam tangguk-tangguk mereka, hayya'uha lahu, yang mereka persiapkan untuk buruan itu sebelum hari Sabtu, istila'un minhum 'alayhi fihi, itu adalah tindakan mereka untuk ke hari minhum Yahudi alaihi ala sabati fihi fi saidi, itu adalah tindakan mereka terhadap hari Sabtu. Falam tufidhumul hilatu syai'an, maka tak boleh mereka melakukan kilah apapun. Kenapa tak boleh sama sekali? Bukankah ini taktik? Karena sesungguhnya yang dihalangi dari mereka bukan semata-mata menangkap ikan hari Sabtu, bukan. Yang dilarang dari mereka, jangan ada hati sedikit pun untuk menangkap ikan. Itu yang dilarang. Jadi sesungguhnya zatnya itu yang langsung di zat perbuatan menangkap ikan itu, bukan benda ikannya. Itulah yang dilarang dari mereka. Jadi zat perbuatan itu yang dilarang. Tapi mereka memang tak lakukan itu pada hari Sabtu. Mereka lakukan itu pada hari apa? Jumat. Ini termasuk taktik atau tidak? Taktik, dan orang katakan ini cerdas. Tapi orang lupa, sesungguhnya bukan persoalan hari. Yang menjadi larangan bagi Allah sesungguhnya terhadap mereka dari Allah bukan persoalan kapan kalian menjala ikan atau menangkap ikan, bukan. Tapi yang dilarang adalah sedikit pun tak boleh ada perhatian ke menangkap ikan. Sehingga walau disiapkan jalanya pada atau jala atau bubu itu, dia dari rotan nih, dari bambu, bukan dari rotan, dari bambu, nangkap ikan diletak di sungai begitu, dia panjang ke belakang, jadi kalau ikan dah masuk tak bisa lagi keluar, dia macam perangkap, bubu nama dia, ya. Jadi bukan persoalan kalian meletakkan alat perangkap itu hari Jumat, diangkat hari Minggu, bukan. Tapi perhatian sama sekali tidak boleh ada ke menangkap ikan. Sehingga walaupun kalian ibadah pada hari Sabtu di tempat ibadah, sesungguhnya hati kalian kemana? Ke menangkap ikan. Jadi kilah itu tak betul, karena zat perbuatan itu sendiri dilarang. Tapi kalau yang kurma tadi itu, zat kurmanya dilarang. Handphone yang kita beli tadi pagi yang dijual tengah hari itu dilarang. Zat? Tidak. Sama sekali. Zat handphonenya tak dilarang, zat perbuatannya pun tak dilarang. Dah? Wa qaul Ibnu Hazm. Ini akan datang. Imam Ibnu Hazm berpendapat setiap akad itu sebenarnya kilah kepada haram itu. Ini pendapat seperti gini. Akan kita teruskanlah sedikit. Pendapat seperti gini laisa fi mahallihi. Tak cocok pada tempatnya ini. Kalaulah akad dipandang sebagai kilah atau taktik kepada yang haram, karena bahwasanya watik itu watik yang sarana kepadanya dengan nikah itu bukan haram. Nikah itu akad tidak? Akad. Jadi kalau kita ikut pendapat setiap akad itu sesungguhnya ada taktik kepada yang haram. Laisa fi mahalli. Tak cocok cakap ini. Kerana watik yang sarana untuk sampai kepada watik dengan nikah itu laisa muharraman. Innamal muharramu zina. Yang haram itu zina. Fala ammu idza syamala suratan mubahatan wa muharraman la yusbi tahrim. Sesuatu yang bersifat umum bila meliputi bentuk yang halal maupun yang haram tak bisa disebut haram. Persetubuhan suami istri bentuknya ini, bentuk perbuatannya ini sama enggak tidak dengan persetubuhan zina? Bentuk perbuatan itu sama tak? Sama. Kalau ada yang umum mencakup halal dan haram, tak bisa kita sebut haram. Ya. Dan tidak bisa kita bilang at-tawassulu ilaihi, sarana untuk sampai kepadanya bitoriki syar'i, dengan cara yang dibenarkan agama. Lah, tak bisa kita bilang itu tahayyulun 'ala tahrimi, bertaktik terhadap perbuatan haram. Sehingga nanti orang bilang saja, ah nikah enggak nikah kan sama, tak bisa. Walau bentuknya sama. Tak bisa. Kenapa? Toriknya apa? Syar'i. Asbab itu juga tak bisa kita mengatakan tidak sah pernikahan anak-anak Nabi Adam sebab mereka sedara. Tak bisa. Kenapa? Jawab. Toriknya apa tadi? Syar'i. Kata-kata kunci seperti ini kita mesti mahir. Yang sekarang kalau menikah sedara halal haram? Lagi tak sah. Bukan hanya haram, lagi tak sah. Anak Nabi Adam malah seperut menikah. Mengapa sah? Kalau cara sekarang yang seperut itu zina tak? Zina. Anak-anak Nabi Adam seperut zina tak? Tak, tidak zina. Kenapa? Toriknya syar'i. Caranya itu ditetapkan oleh agama. Karena itu murtad kalau orang bertekad supaya zina tidak diharamkan. Bercita-cita dia, mudah-mudahan atau maunya lah zina tak usah diharam. Itu murtad. Kenapa? Karena zina tak pernah halal. Dia haram terus. Lain khamar. Khamar pernah halal. Ya. Dah? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini namanya mujmal. Hadis yang global. Karena itu bahagian berikutnya hadis Rasulullah ingin menjelaskan apa innamal a'malu binniyat ini. Macam mana penjelasannya? Itulah yang berikutnya. faman kanat hijratuhu dan seterusnya, itulah nanti yang menjelaskan ke atas. Jadi kalau niatnya karena Allah, karena Allah. Kalau niatnya karena selain Allah, karena selain Allah. Sampai sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.